hati ditinggal kekasih, ku terpuruk sepi sendiri. Sabendino aku kelingan karo awakmu, opo nang kono kowe juga mikir ke awakku. Ra ono lanangan liyo sing iso gantekno awakmu, tresnamu ku pendem jeru nang jero atiku. Ku coba melawan duniaku demi kamu, mergo tanpamu aku ra iso ngerasa ke awakku. Ku mohon sayang mengertilah keadaanku, aku ra iso bernafas tanpa kau di sisiku. Kali